Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdharin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan. Kita akan memasuki hadis yang keempat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu beliau dan bapaknya, bahwasanya beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan, yaitu perang Tabuk, sebagaimana dijelaskan pada riwayat berikutnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati satu jalan atau menempuh sebuah lembah melainkan mereka selalu menyertai kalian. Yang menahan mereka adalah penyakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syaraqukum fil ajar, tidaklah kalian melewati satu jalan atau melewati satu lembah kecuali mereka bergabung dalam dengan kalian di dalam pahala atau mendapatkan pahala seperti kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhur. Sesungguhnya ada sebagian kaum atau sebagian orang di kota Madinah yang kita tinggalkan di belakang kita, tidaklah kita melewati satu jalan atau satu lembah kecuali mereka selalu menyertai kita. Yang menahan mereka hanyalah udhur, maksudnya menyertai kita di dalam pahala, mereka mendapatkan pahala seperti kita. Baik, inilah hadis yang keempat pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas dan menghadirkan niat, dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, demikian pula Muslim, dari dua orang sahabat yang mulia Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in, keduanya termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ulama besar dari kalangan sahabat yang sangat besar jasanya terhadap umat Islam. Sepatutnya kita senantiasa mendoakan kedua sahabat yang mulia ini, demikian pula para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua buah hadis yang maknanya sama. Yang pertama diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang kedua Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. yaitu tentang satu kaum yang tertinggal di kota Madinah. Mereka tidak bisa mengikuti perang Tabuk karena memiliki uzur, yaitu penyakit. Memiliki uzur, yaitu penyakit. Padahal mereka sangat berkeinginan. Maka mereka mendapatkan pahala sama seperti orang yang ikut berjihad, disebabkan mereka punya keinginan yang besar, punya niat yang kuat, niat yang sungguh-sungguh untuk ikut berjihad. Hanya saja mereka terhalangi oleh uzur, oleh alasan yang dibenarkan oleh syariat, yaitu penyakit mereka. Tidak mungkin mereka ikut berperang. Disebabkan niat itu, maka mereka mendapatkan pahala. Maka jelas sekali hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat yang baik, pentingnya niat beribadah kepada karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata agar kita mendapatkan pahala. Jadi subhanallah, para sahabat ini hanya dengan niat mereka bisa mendapatkan pahala jihad fi sabilillah seperti orang yang ikut berjihad, padahal mereka tidak pergi berjihad. Maka jelas sekali hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat dan betapa niat sangat menentukan pahala seseorang. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan orang yang mendapatkan pahala niat ini hanyalah apabila ibadah tersebut sudah biasa dia kerjakan. Maksudnya orang yang mendapatkan pahala niat dan juga pahala amalan hanyalah orang-orang yang sudah biasa mengerjakan ibadah tersebut. Lalu suatu saat mereka dihalangi oleh uzur, oleh satu alasan. Maka mereka mendapatkan dua pahala sekaligus, pahala niat dan pahala amalan, kalau mereka sudah terbiasa melakukan amalan tersebut. Tetapi kalau mereka belum terbiasa melakukan amalan tersebut, maka mereka hanya dapat pahala niat, tidak mendapatkan pahala amalan. Iya, itu beliau simpulkan karena ada hadis yang lain, diantaranya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka akan ditulis baginya seperti yang dia amalkan ketika mukim lagi sehat. Subhanallah, keutamaan beramal ketika sehat. Ketika seseorang ketika sehat dia rajin beramal, baik yang wajib maupun sunnah, terutama memperbanyak amalan sunnah, maka ketika dia sehat dan dia mungkin kurang semangat atau bahkan lemas badannya untuk mengamalkan yang sunnah, tetap dia mendapatkan pahala seperti yang dia amalkan ketika sehat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mempergunakan masa sehatnya untuk memperbanyak amalan. Ketika dia sakit, dia lemas untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut, tetap dihitung pahala. Sama ketika dia sedang safar, dalam kondisi kecapean atau sibuk dengan urusan-urusan safar, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti ketika dia masih mukim, dia mengerjakan amalan-amalan tersebut. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang mendapatkan pahala niat dan pahala amalan hanyalah apabila amalan tersebut sudah biasa dia kerjakan. Jadi maksudnya di sini para sahabat yang tertinggal itu mereka sudah biasa berjihad. Mereka sudah biasa berjihad. Suatu hari mereka sakit, datang panggilan jihad, mereka tidak ikut padahal mereka sangat ingin. Mereka berniat namun mereka sakit, maka mereka mendapatkan pahala jihad. Pahala niat dan pahala jihad, dua-duanya. Tapi kalau orangnya belum biasa berjihad, belum biasa berjihad, itu bukan amalan yang biasa dia kerjakan, maka dia hanya mendapatkan pahala niat. Kalau dia sudah berniat, kemudian dia terhalang oleh penyakit, maka dia hanya mendapatkan pahala niat. Iya. Contoh lain misalkan, kita sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah. suatu hari kita sakit tepat pada hari Senin, maka kita pun enggak bisa berpuasa karena sakit, maka kita mendapatkan pahala niat. Maksudnya kalau kita berniat, kalau kita berniat kita mendapatkan pahala niat dan juga pahala puasa tersebut. Ini masya Allah, enggak puasa tapi dapat pahala puasa. Jadi itu keutamaan niat dan keutamaan amalan ketika sehat. Iya. Atau contoh lain, kita biasa melakukan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Suatu saat kita sakit, kurang semangat untuk melakukan sholat sunnah rawatib atau badan lemas, tapi kita pingin sebenarnya melakukan, maka walaupun kita tidak lakukan, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Iya. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang menguatkan hal itu, yang menguatkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata para sahabat yang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah melampaui kami dengan derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Kata Ibnu Utsaimin, maksudnya dengan harta mereka, mereka telah lebih utama, lebih mulia daripada orang-orang fakir. Karena apa? Karena bersedekah dan membebaskan budak, yang orang fakir gak mungkin lakukan, gak mampu lakukan. Iya. Mereka mengadu, mereka tidak rela dikalahkan dalam kebaikan. Subhanallah, keutamaan para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Itu saja yang mereka sesali. Kenapa mereka gak punya harta? Bukan karena ingin bersenang-senang, bukan. Yang mereka sesali hanyalah mereka tidak bisa beramal soleh seperti orang-orang kaya. Kalau kita mungkin, wah saya gak bisa jalan-jalan, saya gak bisa bersenang-senang karena saya fakir. Kalau sahabat tidak, sayang sekali saya gak punya harta, saya gak bisa bersedekah, saya gak bisa membebaskan budak. Itu yang mereka adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka fakir sehingga mereka tidak bisa beramal seperti orang-orang kaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum ma sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum." Maukah kamu aku kabarkan suatu amalan apabila kamu lakukan, maka kamu akan sejajar atau menyamai orang-orang kaya yang telah melampauimu tersebut, dan tidak akan melampauimu seorang pun kecuali dia mengamalkan seperti amalanmu. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33. Hendaklah kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai solat sebanyak 33 kali. Ini yang biasa kita baca, zikir setelah solat. Iya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Iya. Tapi di sini urutannya tasbih, takbir, kemudian tahmid. Maka dijelaskan para ulama boleh urutannya seperti itu, sesuai dengan dalil. Iya. Ya, tidak harus seperti yang biasa kita baca, tasbih, tahmid, kemudian takbir. Iya. Jadi itu amalan yang bisa menyamai amalan orang-orang kaya bersedekah dan membebaskan budak. Fafa'alu, maka mereka pun lakukan. Senang mereka dapat amalan yang bisa menyaingi orang-orang kaya. Iya. Amalan yang mudah tapi bisa menyaingi orang-orang kaya, mereka pun lakukan. Fa'alimal agniya bidzalik. Fafa'alu mithla ma fa'alu. Tetapi ternyata orang-orang kaya mengetahui apa yang mereka amalkan. Maka orang-orang kaya itu pun enggak mau kalah. Mereka pun ikut mengamalkan. Ya, subhanallah. Orang-orang kaya pun enggak mau kalah untuk beramal soleh. Faja'al fuqara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya orang-orang fakir pun ini datang lagi mengadu. Ya, datang lagi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya itu telah mendengarkan apa yang kami amalkan, lalu mereka ikut mengamalkan seperti yang kita lakukan. Bagaimana ini ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa melampaui mereka? Ya, mengadu lagi. Maka akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, ya sudah, itu Allah sudah berikan keutamaan untuk saudara-saudara kita yang punya harta dan dia bersedekah, ya itu keutamaan yang Allah sudah berikan, kita pun harus terima. Seperti itu pembagian Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi intinya di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada mereka kalian telah mendapatkan pahala seperti amalan mereka. Tidak. Namun kalian mendapatkan pahala niat. Iya. Jadi karena mereka tidak bersedekah, tidak membebaskan budak, maka mereka tidak mendapatkan pahala itu. Iya. Dan tidak diragukan lagi mereka dapat pahala niat. Iya. Dan juga bukan kebiasaan mereka karena mereka orang fakir. Ya, enggak punya kebiasaan bersedekah. Enggak punya kebiasaan membebaskan budak karena enggak punya kemampuan. Karena tidak punya kemampuan. Jadi hadis ini menunjukkan walaupun mereka berniat kuat, berniat besar, sangat berkeinginan untuk beramal seperti orang-orang kaya, maka tetap saja mereka tidak akan mendapatkan pahala seperti orang-orang kaya tersebut, kecuali jika yang dilakukan orang-orang kaya tersebut sudah biasa dia lakukan. Sudah biasa dia lakukan. Kalau itu belum biasa dia lakukan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Baik. Juga ada hadis yang lain yang menguatkan hal tersebut, yaitu hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini bagi empat golongan. Inilah empat golongan penghuni dunia, enggak lebih daripada itu. Dunia ini hanya dihuni oleh empat golongan. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Seorang hamba yang Allah berikan anugerah kepadanya harta dan ilmu. Harta dan ilmu agama. Maka dia bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hartanya, dan dia menyambung hubungan kekerabatan dengan hartanya tersebut. Ini kalau orang diberikan kekayaan dan diberikan ilmu, sehingga dia mengelola hartanya dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dia bertakwa kepada Allah, dia bersedekah, dia menyambung hubungan kekerabatan dengan hartanya tersebut. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah, dan dia mengetahuinya fulan, seperti orang yang pertama akan bersedekah, akan menyambung hubungan kekerabatan karena dia punya ilmu. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan niatnya pahala keduanya sama. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pahala niatnya sama. Ya, bukan pahala amal, melainkan pahala niat. Ya. Jadi itu dalil yang menguatkan bahwa orang yang berniat baik dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Ya. Tetapi kalau amalan itu sudah biasa dia kerjakan dan suatu hari dia terhalang mengerjakannya karena sakit, maka dia juga bukan hanya mendapatkan pahala niat, melainkan mendapatkan pahala amalan. Iya, dia juga mendapatkan pahala amalan. Namun yang terpenting bagi kita adalah tetap saja mendapatkan pahala, walaupun hanya pahala niat. walaupun hanya pahala niat. Dan ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Apabila seseorang berniat baik namun dia belum mengerjakannya, maka Allah akan menuliskannya satu kebaikan yang sempurna. Ini keluasan rahmat Allah. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu azza wa jalla indahu ashra hasanatin ila 700 dhifin. Akan tetapi kalau dia berniat baik kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan menuliskan kebaikan di sisinya untuk dia sebanyak 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Ini subhanallah, keutamaan yang Allah berikan. Baru berniat saja sudah dapat pahala. Baru berniat, kalau dia amalkan dilipat gandakan jadi 10, kemudian jadi 700, kemudian jadi berlipat-lipat. Ya, kemudian jadi berlipat-lipat. Artinya orang yang sudah berniat, hendaklah dia juga berusaha merealisasikan niatnya tersebut. Ya, berusaha merealisasikan niatnya tersebut supaya pahalanya lebih besar. Tetapi walaupun dia tidak merealisasikannya, maka tetap dia dapat satu pahala. Bahkan kata para ulama, sama saja dia tidak mengamalkannya karena satu halangan, atau memang bukan karena halangan, memang dia mengurungkan niat saja tanpa sebab. Iya. Tetap saja dia mendapatkan satu kebaikan. Iya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Siapa yang meniatkan satu kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah akan tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah, keluasan rahmat Allah. Orang yang berniat jelek kemudian dia urungkan, dia sadar itu salah, ya, maka dia tinggalkan itu karena Allah. Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Adapun kalau dia meniatkan perbuatan jelek lalu dia mengamalkannya, Allah hanya menulis satu kejelekan. Subhanallah, luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun kata para ulama, itu kalau dia belum betul-betul berniat kuat untuk berbuat jelek. Kalau dia sudah berniat kuat, yaitu sudah melakukan tindakan, itu tandanya niatnya sudah kuat sekali. Walaupun belum berhasil, tapi sudah melakukan tindakan, maka dia sudah dapat dosa. Ya. Contohnya mau mencuri, sudah beraksi nih, ya, sudah turun ke jalan, keluar dari rumah niat mencuri, na'udzubillah. Sudah sampai di rumah yang diincar, ternyata lihat-lihat situasi, wah gak memungkinkan. Ya, banyak penjaga, ada CCTV. Ya, akhirnya batal. Maka kalau seperti ini kondisinya, dia sudah dapat dosa. Kenapa? Dia sudah punya aksi, niatnya sudah sangat kuat. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Iya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Kalau yang dibunuh, kalau yang membunuh memang pantas. Tapi bagaimana ya Rasulullah yang terbunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibih." Sesungguhnya dia sangat berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, walaupun dia enggak berhasil, tetap dia dapat dosa, dia termasuk penghuni neraka. Iya. Kenapa? Dia punya hirs, punya keinginan besar. Tapi kalau baru ham, baru lintasan pikiran, belum ada aksi, belum ada hirs, maka kalau dia urungkan, justru dia mendapatkan pahala. Tapi kalau sudah seperti ini, maka dia mendapatkan dosa. Naudzubillah. Iya. Jadi inilah apa namanya pengaruh niat, pentingnya niat di dalam ibadah dan dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa setiap langkah orang yang berjalan di jalan Allah mendapatkan pahala. Artinya semakin banyak langkahnya, semakin jauh dia melangkah, pahalanya semakin banyak. Pahalanya semakin banyak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan wala syi'ban illa wa hum ma'akum." Tidaklah kalian melewati satu jalan atau satu lembah atau satu lorong kecuali mereka bersama kalian. Jadi dirinci, setiap lembah, setiap lorong, setiap jalan itu menunjukkan apa? Itu juga berpengaruh untuk mendapatkan pahala. Artinya makin susah amalan kita, pahalanya juga semakin banyak. Contoh lain, kita ke masjid, makin jauh kita melangkah ke masjid, makin banyak pahala kita. Setiap satu langkah, satu pahala, satu kebaikan, satu dosa dihapus, dan satu derajat ditinggikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap satu langkah kita menuju masjid, satu kebaikan, satu dosa dihapus, dan satu derajat diangkat. Subhanallah. Luar biasa keluasan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya semakin jauh kita dari masjid, justru semakin banyak pahala kita. Iya. Tapi itu bukan bermakna anjuran kita muter-muter dulu baru datang ke masjid, tidak. Apalagi datang jadinya terlambat. Iya. Justru harus bersegera datang ke masjid. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, semangat para sahabat untuk berjihad dan mereka berusaha untuk tidak ketinggalan bila tidak memiliki uzur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketinggalan itu hanya yang memiliki uzur. Hanya yang memiliki uzur. Dan bukan mencari-cari uzur. Memang uzurnya ada, bukan uzur yang diada-adakan. Tadinya enggak ada uzur, kemudian diciptakan sendiri. Tidak. Ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat dan kejujuran seorang mukmin. Kejujuran seorang mukmin. Iya. Dalam berjihad secara khusus dan beramal soleh secara umum. Tetapi jemaah sekalian, sebagaimana yang sering kita tekankan, jihad para sahabat adalah jihad yang syar'i. Bukan jihad seperti yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini dengan melakukan aksi-aksi teror. Jihad yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jihad sesuai syariat. Tidak ada kekuatan untuk mengalahkan musuh. Selalu saja kita dengar kalah, ketangkap, hancur. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, anak kecil pakai batu melawan tentara dengan senjata otomatis, kemudian ditembak mati, kemudian dibanggakan. Ya, dipamer di medsos. Hebat, mati syahid. Subhanallah. Anak kecil dibiarkan tanpa mengetahui hukum-hukum jihad sedikit pun, dan bahkan tidak boleh dia berjihad karena dia belum balig. Ya. Ini aneh. Jihad yang tidak sesuai syariat, tidak juga ada pemimpin. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal imamu junnah yuqatil min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah wajib berperang bersama pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh berperang kecuali dipimpin oleh pemerintah. Iya. Dan kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, itulah yang membedakan jihad ahlus sunnah dan jihad khawarij di masa ini. Ya, kalau lihat Khawarij enggak peduli. Mereka mau pergi berperang di mana, dia enggak peduli. Pemerintah mau izinkan, pemerintah ikut campur, pemerintah tahu atau tidak. Bahkan justru mereka berusaha melawan pemerintah. Itu jihad Khawarij. Jadi maksudnya di sini jihad yang syar'i, jihad para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah setiap muslim berusaha memanfaatkan momen apapun untuk memberikan nasihat. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam perjalanan beliau teringat para sahabat yang ada di kota Madinah, dan beliau lihat para sahabat yang sedang bersusah payah berjalan pergi dan pulang jihad. Beliau manfaatkan kondisi tersebut untuk memberikan nasihat kepada mereka, sekaligus memberikan contoh nyata bagi mereka tentang pelajaran yang beliau sampaikan. Iya, mereka berjalan dari satu lembah ke lembah yang lain. Itu kan contoh dalam pengajaran. Itu juga metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh. Seperti dalam hadis pertama yang kita bahas, hadis tentang niat karena Allah, beliau berikan contoh hijrah. Orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang hijrah karena harta atau karena wanita. Nah, di sini ketika beliau melihat sudah ada contoh, beliau pergunakan momen tersebut untuk memberi nasihat. Ya, demikian jemaah sekalian sifat seorang salihun muslihun. Orang saleh dan suka berbuat perbaikan. Menggunakan setiap momen yang ada untuk menyampaikan nasihat. Termasuk kemarin terjadi gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun benar-benar memanfaatkan gerhana tersebut untuk memberikan nasihat kepada para sahabat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lainnya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita agama Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan. Kalau orang sakit, dia punya udzur, dia tidak bisa berjihad, maka tidak dipaksakan di dalam Islam. Sama dengan salat, orang sakit enggak mampu berdiri, boleh duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Dan tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat sama sekali, kecuali wanita haid dan nifas. Kalau laki-laki, kecuali dua hal. Pertama, dia sudah gila. Yang kedua, sudah patut disolatkan. Ya, baru dia enggak wajib sholat. Selama dia masih sholat, masih bisa sholat, sakit bagaimanapun harus sholat. Tetapi Allah berikan keringanan, enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan hikmah, syariat yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Iya. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.